Mitra Bisnis, program 100 hari terakhir Presiden SBY dikritik yang salah satu isinya memberikan rekomendasi kepada pemerintahan selanjutnya tentang apa yang mesti dilakukan untuk penurunan subsidi BBM. Pengamat menilai, untuk hal subsidi BBM ini bukan hal baru dan semua pemangku kepentingan sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Seharusnya rekomendasi itu sudah dilakukan di pemerintahan Presiden SBY saat ini. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Bonny Hargens. Bang Bonny, apa komentar Anda soal ini? Saya melihat ya, SBY kesannya memang mewarisi piring-piring kotor ke Pak Jokowi. Dia ingin soft landing lah. Dia ingin berakhir dengan baik. Dia ingin masyarakat berkesan positif. Makanya dia tidak berani melakukan kebijakan kenaikan harga BBM atau pemotongan subsidi. Padahal kan tuntutan situasi, pasar, dan seterusnya saat ini membutuhkan keberanian untuk memotong subsidi BBM. Karena celah fiskal yang sangat sempit tidak memberi keleluasan kepada pemerintah untuk bisa mengeluarkan banyak uang di program-program lain. Jadi saya kira SBY tahu itu dan harusnya dia sudah lakukan, tetapi dia tunda itu ke tahun anggaran 2015. Ini karena memang dia tidak ingin citranya rusak. Dan ini yang saya bilang, SBY mewarisi piring kotor. Sehingga menurut saya tidak pantas dan tidak ada urgensi signifikansinya juga program itu dikeluarkan di akhir pemerintahan SBY sebagai tawaran atau sebagai usulan kepada pemerintahan baru. Memangnya kalau SBY mengambil kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM ini, which is tidak populis ya, itu akan berpengaruh kah dengan kinerja pemerintahannya selama ini? Ya, sama sekali tidak berpengaruh sebenarnya. Tapi kan lagi-lagi SBY memikirkan citra dia di akhir pemerintahan, karena selama 10 tahun kan dia sadari masyarakat kecewa. Jadi kalau di akhir pemerintahan dia buat kebijakan kenaikan BBM, bisa-bisa dia dikutuk oleh rakyat. Saya kira ini hanya untuk menyelamatkan wajah SBY aja, makanya dia tunda kebijakan pemotongan subsidi BBM ini dan dialihkan ke pemerintahan baru. Dalam konteks seperti ini saya kira tidak pantas juga sebenarnya SBY memberikan usulan atau rekomendasi kepada pemerintahan baru, udah nggak benar juga. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana berdialog dengan pemerintahan baru tentang tantangan-tantangan real ini. Jadi tidak perlu dipublikasikan ke media seolah-olah pemerintahan ini bijaksana dan memberikan tawaran solusi. Padahal mewarisi beban gitu. Nah, jadi apa bang saran Anda untuk pemerintahan ke depan terkait kebijakan subsidi BBM ini? Ya, saya kira yang sekarang penting dipikirkan oleh tim ekonomi pemerintahan baru itu bagaimana menyelesaikan persoalan celah fiskal yang sempit ini. Dan saat yang sama harus bisa menjaga ekspektasi masyarakat dan juga optimisme yang begitu besar. Sehingga nanti kebijakan yang diambil tidak memunculkan resistensi politik. Karena tantangan politik Jokowi-JK ini kan masih cukup serius. Di parlemen ada tantangan soal kemungkinan ada pansus pilpres. Sementara fakta APBN kita ini kan terbebani luar biasa dengan subsidi BBM. Kalau menaikkan harga BBM begitu saja, tentu secara ekonomis ini positif. Karena memang situasi pasar begitu. Tetapi secara politik ini kan buruk sekali. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana bisa meredam emosi sosial masyarakat. Sehingga kenaikan harga BBM nanti tidak membebankan. Misalnya bisa saja dengan peningkatan jumlah pendapatan pajak ya, pemerintah bisa melakukan konversi kepada kebijakan sosial, misalnya asuransi kesehatan, Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar dan seterusnya. Sehingga kenaikan harga BBM itu tidak memunculkan resistensi, tetapi justru bisa dimengerti oleh masyarakat. Tapi itu tadi, harus ada kebijakan lain yang bisa menenangkan masyarakat. Bang Bonny, ada beberapa program 100 hari terakhir SBY ini yang sudah tercapai. Di antaranya pemanfaatan PLTA dan Waduk, revisi peraturan menteri, dan juga sistem integrasi nasional. Nah, dengan program-program yang sudah tercapai ini, apakah itu tidak bisa, tanda kutip, menebus program subsidi BBM yang sama sekali belum tersentuh, Bang? Ya, saya kira sama sekali nggak bisa. Sama sekali itu nggak bisa menebus apa yang sudah tidak berhasil mereka lakukan. Karena itu tadi, kalau kita melihat ke dalam, ya, kamu bisa wawancara semua ahli-ahli ekonomi itu. Bagaimana beban APBN itu luar biasa. Karena selama ini SBY menunda setiap penyelesaian atas masalah beban APBN ini. Yang sekarang kita bahas ini kan soal apa namanya tadi, beban subsidi yang begitu besar, berat. Pemerintah sama sekali tidak bisa bergerak. Kalau tidak memotong subsidi, dia tidak sejalan ya pemerintah. Nah, maka solusi final itu harus menaikkan harga BBM. Tetapi menaikkan begitu saja, konsekuensinya adalah kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana bisa mencegah kemungkinan resistensi politik yang buruk dari masyarakat terhadap keputusan yang rasional seperti ini. Itu yang saya bilang, inilah pekerjaan dari tim ekonomi dari pemerintahan baru Jokowi JK. Apa himbauan Anda, Bang Boni, untuk pemerintahan SBY ini? Saya kira sih membahas pemerintahan SBY sudah tidak relevan lagi. Ya. Kecuali kita membahas beban-bebannya. Kecuali kita membahas masalah-masalahnya yang diwarisi. Karena kan ini terus terang aja, bagi saya ini pemerintahan pencitraan. Jadi pemerintahan yang memang berjalan di atas citra. Dan tidak akan pernah berani mengambil risiko. Nah sekarang coba, apa yang tidak berani mereka lakukan? Sekarang mereka mau rekomendasikan kepada Jokowi JK, ini kan sebuah paradoks yang tidak menarik. Mestinya dari tahun lalu, dua tahun lalu, SBY harus berani. Dari lima tahun lalu, dia sudah berani memotong subsidi BBM dan memikirkan kebijakan lain yang betul-betul dirasakan masyarakat. Jadi bukan membagi uang tunai, BLT, apapun itu yang tujuannya justru untuk memenangkan pemilu. Nah ini kan semua strategi-strategi munafik yang tidak menyelamatkan bangsa. Jadi sekarang kalau pemerintah SBY mau memberikan rekomendasi, saya kira sudah tidak pantas secara moral. Karena mereka mewarisi beban dan tidak menyelesaikannya. Demikian pengamat politik Boni Hargens, saya Mandariska.